السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita masuk bab baru, bab tentang larangan keras bagi orang yang bunuh diri atau melakukan upaya pembunuhan diri dengan sesuatu. Adzaba udziba bihi binnar, maka dia nanti akan disiksa dengan cara yang sama di neraka. Wa annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bunuh diri, ada dua pelanggaran besar yang dia lakukan. Yang pertama, pelanggaran yang statusnya dosa yang sangat besar, yaitu tidak terima terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak sabar dengan ujian yang dia alami, baik ujian terkait fisiknya, ujian terkait perekonomiannya, maupun ujian terkait kondisi batinnya, kemudian dia bunuh diri sehingga dia tidak terima terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaitannya dengan ini, penulis membuat judul bab wala yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, hari di mana malun wala banun, harta dan anak sama sekali tidak ada artinya, tidak bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim, hati yang pasrah kepadanya. Dan makna pasrah kepada Allah ada dua. Yang pertama, pasrah terhadap syariat Allah. Kita menerima semua aturan yang telah diberikan oleh Allah, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan makna pasrah yang kedua adalah pasrah terhadap takdir Allah, dalam arti kita tidak marah terhadap keputusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada." Siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung, siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung untuk bunuh diri, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya kelak di hari kiamat di dalam neraka jahannam, dalam bentuk Allah jatuhkan dia dari atas gunung. Dan ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan oleh orang yang melakukan bunuh diri sama seperti ketika dia melakukan upaya bunuh diri, sama seperti cara ketika dia melakukan bunuh diri. Yang ini oleh para ulama semakna dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Sehingga dia bunuh diri dengan cara tertentu, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan disiksa kelak di hari kiamat dengan cara yang sama. Khalidan mukhalladan fiha abada, dan dia kekal di dalamnya. Dan ini tahdid, ancaman yang sangat keras untuk orang yang melakukan bunuh diri. karena dia orang yang tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi pelanggaran yang tadi lupa saya sebutkan. Pelanggaran yang kedua adalah dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk bunuh diri. Allah melarang kita untuk bunuh diri sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kasihan terhadap kalian. Allah mencintai hambanya melebihi seorang ibu mencintai anaknya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat permisalan ketika beliau menjumpai ada seorang ibu yang kehilangan anaknya seusai perang. Saking paniknya ibu ini, setiap kali menemukan anak kecil, menemukan bayi langsung disusui karena dia sudah stres mencari-cari bayinya enggak ketemu-ketemu. Sehingga setiap kali ketemu bayi langsung disusui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Kira-kira andai ibu ini menemukan bayinya, apakah dia akan tega melemparkan bayinya ke dalam api?" Para sahabat mengatakan, tentu saja tidak. Jangankan yang seperti ini suasananya, dia dalam kondisi sedang sangat rindu untuk ketemu anaknya. Sampai andaikan ada seorang ibu yang jengkel gara-gara anaknya rewel, misalnya nangis terus seharian, kemudian dia marah kepada bayinya, kepada anaknya, kira-kira tega enggak dia yang sudah dibuat jengkel oleh bayinya untuk melemparkan bayinya ke dalam api? Enggak bakalan tega. Dia enggak bakalan tega. Maka Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi hambanya dibandingkan ibu ini menyayangi putranya. Karena itulah hadirin makan Allah, menyayangi diri sendiri, sayang terhadap diri kita, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari sayang terhadap diri sendiri adalah jangan sampai kita menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah zat yang maha kasihan terhadap kalian. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tahassa summan," dan siapa yang menegak racun, "faqatala nafsahu," kemudian dia membunuh diri dengan racun itu, "fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada," maka racun itu akan selalu dia pegang besok di hari kiamat, dan dia selalu meminum racun itu ketika di hari kiamat kekal di dalamnya, yaitu dia disiksa di dalam jahannam dengan cara seperti ini. "Wa man qatala nafsahu bihadidin fahadidatuhu fi yadihi yaj'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada," dan siapa yang bunuh diri dengan menggunakan pisau, dengan menggunakan besi, artinya menggunakan benda tajam, maka benda tajam itu akan dia pegang, kemudian dia tusuk-tusukkan ke dalam perutnya di neraka jahannam, kekal di sana selamanya. Waliyadzubillah, hukuman yang luar biasa kerasnya bagi mereka yang melakukan bunuh diri. Karena itulah orang yang bunuh diri, dia menganggap urusan akan selesai, padahal setelah itu ada ancaman yang jauh lebih berat, lebih besar dibandingkan kondisi bunuh diri yang dia alami. Dan inilah orang yang masya Allah ya, dunia akhirat tidak mengalami kebahagiaan. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai semacam ini kita alami, waliyadzubillah, atau dialami oleh salah satu keluarga kita. Dia jelek dunia akhirat. Bahkan tidak hanya jelek secara fisik, tidak hanya sakit secara fisik, termasuk juga kehormatannya hilang. Karena di masyarakat kita orang yang bunuh diri jelas dianggap orang yang status sosialnya orang yang hina, orang yang rendah. Bukan malah kemuliaan. Karena itulah berbeda dengan anggapan sebagian orang kafir yang mereka menilai bahasanya bunuh diri adalah kemuliaan. seperti yang dialami oleh orang Jepang. Tradisi harakiri yang membunuh dirinya sendiri ketika dia merasa gagal dengan misi yang dia emban. Dan tradisi ini sudah hilang, apalagi negara Jepang sangat sayang dengan rakyatnya, sehingga sekalipun terjadi kegagalan, mereka sudah tidak lagi melakukan bunuh diri, tapi diganti dengan jadi gelandangan. Jadi ternyata di Jepang termasuk negara yang banyak gelandangan. Kita banyak jumpai gelandangan itu di Tokyo, Pak. Tokyo itu paling banyak gelandangannya. Dan sebenarnya mereka itu bukan orang yang gak punya. Bahkan negara sudah menyediakan apato, apartemen, bagi siapapun yang ingin menempati silahkan, untuk para gelandangan-gelandangan. Tapi mereka sengaja menjadikan gelandangan yang tidak ada gajinya. Kalau gelandangan dalam sepak bola kan mahal ya. Jadi dia sengaja menjadikan dirinya sebagai gelandangan untuk menghilangkan jejak. Dan kadang tidurnya di stasiun. Mereka juga buat bedeng-bedeng ya, rumah-rumah kecil di pinggir-pinggir jembatan. Yang ini salah satu di antara gambaran bagaimana orang yang tidak beriman, ketika mereka gagal dalam menjumpai sesuatu, stres akhirnya melakukan seperti ini. Lalu alhamdulillah bagi seorang mukmin, karena mukmin itu tidak akan pernah stres jika dia betul-betul mukmin. Dia punya Rabb, punya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua urusannya, dan dia yakin Allah memberikan yang terbaik untuknya. Meskipun bisa jadi dia dalam posisi yang mungkin sangat kekurangan, dia dalam posisi yang mungkin sangat membutuhkan, namun bagi dia Allah Subhanahu wa taala ada di sisinya. Sehingga bagi mukmin, ketika dia mengalami kesusahan, dia tidak akan stres. Dia tidak akan mengalami kesusahan karena dia yakin kondisi tidak nyaman yang sedang dia alami akan menjadi kafarah dosa baginya. Setiap mukmin meskipun dia mengalami tidak nyaman, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir sakit, mukmin sakit. Tapi ketika orang kafir sakit enggak ada pahalanya. Orang mukmin ketika sakit ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip seperti ini yang ditekankan oleh Allah ketika sahabat merasa menyesal pada waktu kekalahan perang Uhud. Karena ada kurang lebih 70 orang sahabat yang wafat ketika perang Uhud. Penyesalan terutama terjadi pada ashabur rumah, orang-orang yang diperintahkan untuk memanah bertugas di bukit Rumah. Karena mereka yang paling disalahkan. Dan mereka sangat menyesal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalau kalian merasa kesakitan, merasa kerugian dengan kekalahan ini, ketahuilah bahwasanya orang musyrikin juga mengalami kekalahan seperti yang kalian alami waktu mereka melakukan perang Badar. Orang musyrik kalah di perang Badar, orang mukmin kalah di perang Uhud. Kalau kalian di perang Uhud merasa kalah, ketahuilah bahwasanya orang kafir juga kalah ketika perang Badar. Namun ada satu perbedaan yang tidak mereka miliki. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kalian punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang tidak dimiliki oleh mereka. Mereka sedih, kita pun sedih. Mereka sakit, kita sakit. Mereka menderita ketika di dunia karena penyakitnya, karena usia tuanya, karena kemiskinannya, karena utangnya, karena yang lainnya. Kita pun sama mengalaminya. Namun kita punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mereka miliki. Kelebihan yang luar biasa yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. Makanya jadi mukmin nikmat yang luar biasa besarnya. Dulu ada seorang ulama yang pernah mengatakan, ada dua nikmat yang paling saya syukuri. Ketika saya renungkan, tidak ada yang melebihi dua nikmat ini. Lalu beliau mengatakan, ayyaj'alani musliman wa alla yaj'alani haruriyan. Yang pertama, Allah jadikan saya sebagai seorang muslim. Dan yang kedua, Allah tidak jadikan saya sebagai khawarij. karena dia muslim yang menyimpang dan penyimpangannya terlalu jauh. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, jangankan sampai bunuh diri, bagi mukmin stres saja kadang dia tidak mengalami, meskipun dia punya masalah, meskipun kadang dia punya kondisi, punya kendala dan seterusnya yang menyebabkan hidupnya tidak nyaman, tapi dia yakin ada sisi pahala yang akan dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bersabar. Kemudian kita akan membaca hadis berikutnya, hadis dari sahabat Tsabit ibnu Dhahhak. Tsabit ibnu Dhahhak, kunyahnya Abu Zaid, dari suku Hajraj. Suku Hajraj itu di mana? Madinah. Karena ada dua suku asli Madinah, yang pertama suku Aus, yang kedua suku Hajraj. Suku Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad. Suku Hajraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Jadi dua-duanya namanya Sa'ad. Dan dulu di masa jahiliyah mereka tegang. Suku Aus berpihak kepada Bani Nadir, dan suku Hajraj berpihak kepada Bani, atau suku Aus berpihak kepada Bani Quraidah, suku Hajraj berpihak kepada Bani Nadir. Sehingga Yahudi memanas-manasi para orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, untuk saling berseteru, saling berperang karena kepentingan kesukuan. Bani Nadir mereka mendukung Hajraj, Bani Quraidah mereka mendukung Aus. Mereka hanya bisa mensuplai senjata, dipanas-panasi, silahkan perang, silahkan perang, dengan berpura-pura sebagai pendukung. Kemudian ketika perang, yang menjadi korban nyawanya adalah orang-orang asli Madinah, sehingga Yahudi bisa semakin berkuasa di Madinah. Padahal Yahudi ini pendatang. Dan wa kana min ashabis syajarah, dan beliau termasuk sahabat yang ikut dalam ashabus syajarah. Yang dimaksud ashabus syajarah adalah mereka yang ikut bayat Ridwan, yang ikut bayat Ridwan, dan bayat Ridwan itu dilakukan di bawah pohon. Dan orang yang mengikuti bayat Ridwan punya nilai keistimewaan tersendiri, karena orang yang ikut bayat Ridwan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil ladhina yubayi'unaka tahta syajari. Allah subhanahu wa ta'ala telah meridai orang-orang yang membayat kamu di bawah pohon. Dan itu yang disebut dengan bayat Ridwan, karena Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Sehingga orang yang ikut bayat Ridwan dijamin oleh Allah masuk surga. Makanya bagian dari kelebihan ini terkadang disebutkan sebagai identitas yang melekat pada sahabat-sahabat yang ikut bayat Ridwan. Wa kana min ashabis syajarah, dan dia termasuk peserta bayat Ridwan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala millati ghairil islam fahuwa kama qal, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut agama selain Islam, maka seperti apa yang dia sumpahkan. Dan ada keterangan dari sebagian ulama, walaqad sa'altu ibn al-muhallab miraran an hadzal hadis li su'ubatihi fi ma'na. Aku sering bertanya kepada Ibnu al-Muhallab tentang hadis ini karena saya kesulitan sekali untuk memahami maknanya. Padahal beliau ulama dan bahasanya bahasa Arab. Tayyib, dalam riwayat yang lain ada tambahan, man halafa ala millati ghairil islami kadziban fa huwa kama qal. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dengan berdusta, maka fa huwa kama qal, maka seperti apa yang dia ucapkan. Apa yang dimaksud dengan bersumpah dengan selain Islam? Dijelaskan dalam Tuhfatul Ahwazi, Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Turmudi. Ada kitab syarah Sunan Turmudi, judulnya Tuhfatul Ahwadi. Bahwa yang dimaksud dengan bersumpah menyebut selain Islam adalah dia mengkaitkan sumpah untuk masa depan maupun masa silam, dan jika gagal maka dia keluar dari Islam mengikuti agama yang lain. Misal ya, ada orang mengatakan kalau sampai dia kalah, Yahudi saya Yahudi kalau sampai dia kalah. Kalau sampai dia datang, saya kafir. Atau saya jadi Nasrani kalau sampai dia datang. Sehingga dia bersumpah, dia kaitkan atau dia gantungkan sumpahnya akan menjadi Yahudi, akan masuk Yahudi atau masuk Nasrani ketika dia gagal dalam memenuhi sumpahnya, atau ternyata sumpahnya tidak terbukti. Nah, ini mirip seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita ketika dia bersumpah. Engkau nek sampai teko tak sembah awakmu, gitu ya. Ada kayak gitu, Pak? Nah, saya sering mendengar kalimat seperti ini. Ada orang yang mengucapkan kalimat ini dalam sumpahnya. Engkau nek sampai awakmu teko atau sampai apa gagal, tak sembah kowe. Jadi untuk menekankan sumpahnya sampai dia berjanji mau berbuat syirik. Dan itu man halafa ala ghairi millatil Islam fa huwa kama qal. Siapa yang bersumpah dengan menyatakan akan masuk ke dalam agama selain Islam, maka persis seperti apa yang dia ucapkan. Tayyib. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini kalimat yang haram untuk diucapkan, kalimat yang terlarang untuk diucapkan. Meskipun ada sebagian orang yang tidak sadar karena mereka tidak paham. Mereka tidak paham dengan konsekuensi apa yang dia ucapkan. Kadang waton ya mengniru-niru seperti yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi karena dia enggak ngerti konsekuensinya, akhirnya dia ucapkan, padahal itu bisa jadi sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin menganggapnya remeh. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian anggap itu sesuatu yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan memberikan hukuman yang berat, ancaman yang besar, karena gara-gara lisan yang dia tidak kendalikan kemudian keluar sesuatu tanpa dia sadari. Seperti dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sudah pernah kita bahas hadisnya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada orang yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak paham konsekuensinya, tidak berpikir jauh terhadap kalimat itu. Namun ketika dia mengucapkannya, membuat dia tergelincir ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Artinya sangat dalam. Berapa jarak antara timur dan barat? Ya, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, waspada dan hati-hati dengan kalimat, dengan ucapan. Bersyukurlah bagi sebagian orang yang terkadang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih kata-kata yang baik dalam berbicara. Sampai untuk mengungkapkan kalimat yang kurang, mungkin kurang sopan, dia alihkan dengan ungkapan yang lain, dia buat dengan kalimat yang lain. Karena ada sebagian orang yang ceplas-ceplos, dan ceplas-ceplos itu bukan prestasi. Wah, saya itu punya kawan ceplas-ceplos, dia enakan. Ceplas-ceplos kok enakan? Ceplas-ceplos itu bisa berbahaya. Karena orang yang ceplas-ceplos kadang dia menyampaikan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang bisa menggelincirkan dirinya ke dalam neraka. Kemudian apa makna kalimat ini? Man halafa ala ghairi millatin ala millati ghairi al-Islam fa huwa kama qal. Siapa yang bersumpah dengan akan menjadi atau akan masuk ke dalam agama selain Islam, maka dia seperti apa yang dia ucapkan. Yang pertama, menurut riwayat yang lain, man halafa ala millati ghairil islami kadziban, siapa yang bersumpah dengan menyatakan akan masuk kepada selain Islam padahal dia dusta, dalam arti andai pun itu terjadi dia tidak akan keluar dari Islam. Kalau kamu berhasil tak sembah awakmu, padahal pasti berdusta. Andai kan berhasil tenan, mau enggak dia nyembah? Enggak bakalan mau. Fa huwa kama qal, maka dia seperti yang dia ucapkan, maksudnya ucapannya betul dusta. Sehingga makna hadis ini menurut keterangan yang pertama ini bukan berarti orang yang mengucapkan ini jadi kafir. Namun maksudnya siapa yang bersumpah akan menjadi kafir jika sumpahnya gagal, pasti dia dusta. Dalam arti ketika sumpahnya tidak terbukti, enggak bakalan mungkin dia berani keluar dari Islam. Kalau kamu sampai berhasil tak sembah, kira-kira kalau kita berhasil dia mau nyembah enggak? Enggak mungkin. Enggak bakalan berani. Aku berhasil, saya ini sembah awakku. Nah, sekarang kamu harus menyembah saya. Enggak bakalan mau dia. Karena naluri manusia tidak akan mau untuk menyembah sesama manusia, kecuali karena faktor tertentu, mungkin karena ketakutan atau karena yang lainnya. Nah, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, makna yang kedua, yang ini disebutkan dalam banyak riwayat hadis, yang tidak ada tambahan kadziban, yang tidak ada tambahan dusta. Makna yang kedua adalah fahuwa kama qal, maksudnya adalah sebagai ancaman, tahdid. Sehingga maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti ini, kalau sampai dia berani mengucapkan seperti itu maka dia kafir. Artinya itu sebatas ancaman. Artinya jangan sampai kamu lakukan seperti ini karena ini bisa menjurus kepada kekufuran. Sehingga kalimat fahuwa kama qal, maka dia seperti yang dia ucapkan, bukan berarti dia jadi kafir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini sebatas untuk jadi ancaman. Sama seperti hadis wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman, enggak beriman, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Apakah berarti kalau ada orang yang ganggu tetangganya jadi kafir? Tidak. Namun ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang ganggu tetangga. Kemudian makna berikutnya, bahwa orang yang menyampaikan kalimat ini, kalau kamu berhasil nanti saya sembah, fahuwa kama qal, maka dia seperti apa yang diucapkan. Mana yang ketiga, dia bisa menjadi kafir jika di sana ada bentuk pengagungan terhadap isi sumpah yang dia ucapkan. Jika dia menyadari dan ada pengagungan terhadap isi sumpah yang dia ucapkan, maka ketika dia mengucapkan kalau kamu berhasil maka kamu saya agungkan dan akan aku sembah kamu, kemudian ada perasaan mengagungkan dalam hatinya, berarti kamu ini hebat luar biasa, saya akan menyembahmu, maka dia jadi kafir. Karena orang yang punya tujuan, punya maksud untuk jadi kafir, dia jadi kafir. Faman qasada bil kufri kafar, siapa yang punya keinginan untuk jadi kafir, maka dia keluar dari Islam. Dan makna ini adalah makna yang disampaikan oleh para ulama Syafi'iyah dengan alasan ini sesuai dengan zahir hadis. Namun jika tidak sampai ada unsur pengagungan, tetapi tujuan dia dalam rangka untuk agar jangan sampai sumpahnya itu terjadi. Jadi dia ucapkan kalimat seperti ini tujuannya agar jangan sampai sumpahnya itu terjadi. Kalau nanti sampai saya gagal, kamu tak sembah. Dia ucapkan kalimat seperti itu sebagai bentuk motivasi, jangan sampai saya gagal. Sehingga dia buat ancaman yang sangat keras, kalau sampai saya gagal nanti saya jadi Yahudi. Maka dia tidak jadi kafir, tapi dia melakukan perbuatan dosa, kesalahan, karena dia bersumpah dengan sumpah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis seperti yang kita ceritakan ya. Ada orang melihat orang yang sedang mabuk, kemudian berusaha untuk mencari, untuk mengambil bulan. Lalu dia langsung bersumpah, seperti inikah bahayanya khamr. Manusia yang awalnya sehat walafiat tiba-tiba jadi gila gara-gara khamr. Akhirnya orang ini bersumpah, jika sampai ada benda yang dikonsumsi manusia yang masuk ke perut manusia yang lebih jelek dibandingkan khamr, maka istri saya tertalak. Padahal dia tidak ada keinginan untuk menceraikan istrinya. Namun maksud dia apa? Maksud dia untuk menunjukkan betapa jeleknya khamr. Kalau nanti sampai saya gagal istri saya ceraikan. Padahal enggak ada keinginan untuk menceraikan istrinya. Tapi maksud dia jangan sampai saya gagal. Nanti kalau sampai saya gagal kamu tak sembah. Dia tidak ada keinginan untuk menyembahnya. Namun maksud dia jangan sampai dia gagal. Ini sumpah mu'allak yang tidak sampai dihukumi sebagai sumpah yang sah, yang nanti harus dilakukan jika mengalami kegagalan. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, andai pun dia mengalami kegagalan, dia tidak kemudian jadi kafir, tapi dia melakukan pelanggaran dengan cara seperti ini. Kemudian apakah sumpahnya ketika gagal harus membayar kafarah? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan dia harus tetap bayar kafarah, sehingga begitu selesai bersumpah langsung bayar kafarah, karena sumpahnya dianggap batal. Dan pendapat yang kedua, dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, sumpah yang salah tidak perlu bayar kafarah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man halafa billat wal uzza falyakul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dengan menyebut lata demi uzza, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Artinya sumpahnya tidak dianggap, sehingga tidak ada kafarah ketika dia melanggar. Wallahu a'lam. Nah, bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Ini rincian yang disebutkan oleh Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi. Dan kajian Fawaidul Hadis, kajian mencari pelajaran yang bisa diambil dari hadis, ini kajian yang dibahas dalam bidang apa, atau kalau dalam S2 itu namanya fikih sunnah. Jadi ada jurusan turunan dari jurusan fikih, kalau S1-nya cuma jurusan syariah, S2-nya ada jurusan namanya fikih sunnah. Fikih sunnah itu membahas tentang fawaid hadis, tentang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa laisa 'ala ibni Adam nadhrun fi ma la yamlik." Dan ibnu Adam, manusia, tidak boleh bernadar untuk sesuatu yang tidak dia miliki, atau tidak sah nadarnya untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Maka kalau ada orang yang bernadar namun untuk sesuatu yang mustahil bisa dia lakukan, nadar mimma la yamlik, ini tidak diakui sebagai nadar. Contohnya gimana Pak? Kalau nanti saya sampai berhasil, maka saya akan sedekahkan sebuah rumah. Padahal nyambut gawe durung entuk. Belum punya gawean, jangankan punya rumah, pekerjaan saja belum punya. Bayangan untuk bisa sampai punya rumah masih sangat jauh. Tapi dia bernadar, kalau nanti saya sampai berhasil, maka saya akan sedekah rumah. Ini an-nadhar fi ma la yamlik. Dan terkadang ada banyak orang yang kebablasan dalam nazar. saking semangatnya sampai dia mau melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil bisa dia lakukan. Kalau saya, sampai saya berhasil atau kalau saya sampai melanggar, saya bernadar, saya akan puasa tiap hari selama 3 bulan. Mustahil mampu. Jangankan 3 bulan ya, sebulan waktu Ramadan saja wis kroso suwe, padahal koncone oke. Apalagi kalau dia tidak ada temannya. Dan itu mustahil untuk bisa dia lakukan. Karena itu nazar yang seperti ini tidak diakui sebagai nazar. Dan kalau itu diucapkan, maka tidak sah sebagai nazar. Dan perlu kita perhatikan, hati-hati dengan nazar. Karena nazar itu hukum asalnya tidak boleh dibatalkan. Nabi SAW pernah mengatakan, man nazara an ta'atillaha fal yuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka harus dia lakukan. Kadang ada orang karena saking semangatnya sebelum mendapatkan sesuatu, dia bernazar. Begitu selesai nazar, terus dia mendapatkannya, nyesel dia. Karena ternyata nazarnya terlalu berat. Banyak orang yang mengadukan ke saya, dulu sebelum keterima kerja, saking semangatnya ingin keterima kerja, dia bernazar. Nanti kalau saya sampai keterima kerja, 25% gaji saya akan saya sumbangkan. Betul keterima kerja, Pak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa istiqomah. Bulan yang 4 mulai merasa kok banyak. Bulan yang 5 nunggak, yang 6 nunggak, sampai bertahun-tahun dia enggak mau bayar. Akhirnya ketika dia tobat, sadar, terus saya ingin bayarkan puluhan juta yang harus dia bayarkan. Karena bertahun-tahun. Coba 25% dari gajinya, seperempatnya, ada yang 10%, pakai persen-persen itu. Andai kan dia bilang 1% itu sudah berat, tapi dia mau kasihkan 25%. Nah ini dulu waktu sebelum keterima kerja kemarau, terlalu obsesif ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya sampai nazar dengan kalimat-kalimat seperti ini, dan banyak itu terjadi. Atau dia misalnya bernazar, kalau nanti kalau saya sampai berhasil atau ketika saya menikah, maka saya akan sedekah 10% dari penghasilan saya. Kemudian setelah dia punya anak, dia berkeluarga, baru tahu rasa ya, ternyata penghasilan sekian sudah pas. Kalau dipotong 10% belum pajak, belum yang lain, kadang masih tekor. Nah hindari kalimat seperti ini. Dan jangan bernazar, karena hukum asal nazar itu makruh. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan haram. Sehingga hindari nazar. Kewajiban yang ada itu sudah banyak dan sudah berat. Jangan ditambahi kewajiban yang lain. Padahal kewajiban yang Allah berikan kepada kita belum tentu semuanya bisa kita lakukan. Namun kadang manusia kewanen. Kewanen terlalu berani. Kalau bahasa Jawa Timurnya meketek. Jadi dia terlalu berani kewanen sampai nambah-nambahi kewajiban. Kemudian wa man qatala nafsahu bi syai'in, kajiannya belum selesai ya, bukunya jangan ditutup. Tidak masalah karena waktu kita masih panjang. Seperti di Masjid Nabawi adzan ya, kajian tetap lanjut sampai komat. Kita enggak sampai seperti itu. Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumil qiyamah. Dan siapa yang bunuh diri dengan menggunakan alat tertentu, maka dia disiksa sesuai dengan cara dia bunuh diri ketika di hari kiamat. Wa man la'ana mu'minan fa huwa ka qatlih. Nah, ini bahaya. Kalimat ini bahaya. Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dia seperti membunuhnya. Bisa jadi dia tidak pernah menumpahkan darah mukmin, tapi di hari kiamat dia membawa banyak dosa pembunuhan. Karena sering melaknat mukmin yang lain. Laknat Allah untuk fulan, laknat Allah untuk si A, laknat Allah untuk si A. Waspada yang kayak gini ya. Kita tidak perlu melaknat. Apalagi kadang laknatnya belum jelas. Maka hati-hati dengan melaknat sesama mukmin. marah sedikit langsung keluar laknat, laknatullahi alaih. Masya Allah, bahaya sekali. Sehingga dulu waktu di dunia dia tidak pernah menumpahkan darah, namun bisa jadi di akhirat dia membawa banyak dosa pembunuhan, karena dosa melaknat sama dengan dosa membunuh. Wa man qadzafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatli, dan siapa yang menuduh orang mukmin yang lain dengan tujuan kafir maka dia seperti membunuhnya. Kita waspadai, jaga lisan, al hadar wal hadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang istiqomah, istiqomah dalam menjaga lisan kita sehingga fisik kita juga menjadi istiqomah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.